Ini akan kita bahas tepatnya. Bagi teman-teman bisa mendownload dari PDF-nya, ya. PDF-nya ada di internet, bisa mendownload. Malik dari pembahasan pertama, apa pengertian al-wasatiyah? Pengertian dari al-wasatiyah ini belum bahas al-wasatiyah ini. Karena banyak orang memahami pertengahan itu adalah mengambil di antara jarak pertengahan. Jadi cuma ini contohnya ini jarak 100 meter atau 5 meter. Menurut sebagian pemahaman, inilah yang sifat-sifat adil, inilah sifat-sifat pertengahan. Padahal sifat pertengahan itu, atau yang mengalami pertengahan sebenarnya ya, sebagai orang dalam beragama itu, mereka mengalami sifat pertengahan itu adalah tidak penafik dalam agama. Itu yang mereka tidak penafik dalam beragama. Tapi beragama secara biasa-biasa. Ini satu salah satu pemahaman, ini diluruskan tentang pengertian dari wasatiyah. Sedangkan wasatiyah misalnya itu adalah mengikuti keadilan dan kebenaran. Dan bukan artinya mengambil sikap tengah dalam setiap pembahasan, tidak. Jadi tetapi mengikuti karena kebenaran itu adalah yang adil. Jadi sikap adil itu bukan berarti mengambil selalu sikap pertengahan. Pertamanya dalam kodiah, dalam salam, harta, namanya. Ada orang temannya berselisih dalam permasalahan sudah tanah klaim tanahnya. Saya, yang lain juga mengklaim. Lalu keputusannya adalah dibagi dua. Dan menurut orang ini adalah keadilan. Dan ini tidak keadilan namanya. Karena belum tentu tanah dibagi dua ya semua orang bisa mengatakan kemudian dia sedapat mendapat sebagai tanah ini klaimnya. Padahal dia sebut sekali tidak memiliki bukti bahwa kalau dia kepemilikan atas tanah tersebut. Nah, yang benarnya adalah menghidupkan persoalan itu, tanah ini milik siapa, ya, dan jika dia memiliki bukti yang valid, maka tanah diserahkan secara keseluruhan kepada dia, bukan selalu dibagi dua. Nah, karena hari ini ada orang yang rancu dalam memahami sikap adil, ada orang yang rancu memahami sikap pertengahan itu. Jadi menurut mereka pertengahan itu adalah sikap biasa-biasa dalam agama, itu menurut mereka itu adil. Ya, kalau orang menjalankan Islam dengan bersemangat, dengan antusias, dengan fanatik menurut agama itu atau bahkan mungkin radikal sekali gitu ya. Nah, ini suatu bahasa pengertian yang perlu diluruskan di masyarakat. Apa maksud dengan sikap pertengahan itu? Sikap pertengahan dalam Islam itu bukan berarti selalu berada di sikap ambil jalan tengah. Biasa bukan salah, tapi adalah menurut itu yang benar, ya, itu yang disebut dengan sikap pertengahan, bukan selalu mengambil sesuatu itu dibagi dua, tidak selalu sesuatu itu dijadikan sebagai apa namanya bagi dua, tidak demikian. Nah, ini yang kita maksud, ya, bukan selalu segala sesuatu harus diambil jadi bagi dua, bukan begitu maksudnya. Sesuatu pada tempat yang benar. Nah, jangan seperti yang kita katakan tadi, ini memang ada kalanya sesuatu itu bisa dibagi dua, tapi tidak dikatakan setiap sikap yang adil itu bagi dua. Umpamanya antum memberikan roti untuk anak antum, ya rotinya satu, kemudian anak antum berdua, ya bagi dua, ya itu yang adil namanya. Tapi kalau yang tadi kita contohkan pula tadi umpamanya seseorang ada kasus masalah tanah umpamanya atau masalah barang tertentu umpamanya saling klaim ini milik saya atau milik ya bukan milik kamu umpamanya, maka di sini bukan berarti selalu dibagi dua seperti yang pernah dalam kisah ya kisah yang disebutkan dalam kisah yang masyhur itu kisah wanita yang bermadu, kisah wanita bermadu, kisah wanita yang bermadu. Jadi mereka punya anak, punya anak, ya, maksudnya punya anak bayi. Namun salah satu dari anak bayi tadi dalam ceritanya diambil oleh serigala atau dimakan serigala atau hilang, gitu kan? Nah, masing-masing yang tinggal ini mengakui anaknya dia, umpamanya. Lalu si hakim memutuskan anak ini dibagi dua, dipotong, artinya dibunuh, gitu kan? Dipotong bagi dua. Tapi sang ibu mengatakan, sang ibunya yang asli mengatakan serahkan saja kepada si fulana. Karena dia cinta sama anaknya, membuktikan bahwa inilah anaknya. Hakim ini, kodi ini sangat bijak pula untuk membuktikan siapa yang bohong, siapa yang benar. Dan itu ibunya yang bukan ibunya yang kandung, tentu dia mau saja dibagi dua, gak masalah. karena sama-sama bodoh artinya sama-sama nanti akan tidak punya anak, itu kemauannya dia kan gitu. Nah, tetapi sang ibu yang memiliki anak yang asli, dia mengatakan, saya rela biar kasih sama dia saja, nah, jangan dibagi dua gitu. Ini menunjukkan, ini sang hakim menyatakan, lalu malah menyerahkan anak itu kepada orang yang mengatakan tidak apa namanya yang bersedia untuk mengalah dari haknya. Nah, bukan berarti segala sesuatu itu harus dibagi dua. Nah, ini yang saya maksud, ada orang memahami al-wasat itu pertengahan, itu sikap pertengahan selalu berada di posisi di tengah. Bukan, posisi yang al-wasatiyah itu maksudnya al-adil itu adalah posisi yang selalu menegakkan keadilan, menegakkan satu pada tempatnya. Bukan berarti pemanya ada orang mencuri barang orang lain untuk perdamaiannya adalah dibagi dua harta yang dicuri. Enggak begitu. Ya, nah, ini yang perlu diluruskan sama Saudi. Ini sekarang ini yang banyak disuarakan oleh orang-orang liberal, ya, orang-orang liberal, orang sekuler. Ini yang disuarakan oleh mereka tuh, sikap-sikap seperti ini. Tetapi anehnya masalah seperti ini mereka gunakan untuk ketika menjadi profesional dalam beribadah, dalam beragama, ya, dalam berkeyakinan. Nah, ini mereka pakai konsep ini gitu loh. Tetapi sementara dalam konsep lain mereka tidak gunakan. Sama dengan istilah demokrasi pun, dalam istilah demokrasi untuk mendapatkan segala kemauan-kemauan mereka, mereka mengatakan kita harus demokrasi, kita harus demokrasi. Padahal kalau sebenarnya asas demokrasi itu kalau ditegakkan betul, semuanya di negara kita ini ya, kalau 80% adalah umat Islam, maka 80% peraturan Indonesia mestinya sesuai dengan Islam. 80% dari anggaran negara ini untuk umat Islam, mestinya begitu kalau demokrasi. Nah, ini kita kupas sedikit bagaimana pola berpikir yang tidak sederhana, yang tidak logikanya tidak benar gitu. Ini yang perlu kita luruskan. Jadi maksudnya wasatiyah itu bukan berarti selalu bersikap di tengah, ya, tetapi adalah memihak kepada keadilan, kepada kebenaran. Itu yang disebut wasatiyah. Baik. Beliau di sini menulis dari bahasan pertama itu makna wasatiyah fil lugha wa fi istimal syara'. Jadi pengertian wasatiyah yaitu sikap pertengahan atau sikap menengah, ya, dalam bahasa etimologi maupun dalam istilah syarak, dalam istilah agama. Beliau mengurai dari mengambil dari kamus, ya, Ibnu Faris dalam kitab Mu'jam Maqais Lughah. Ini bagi para mahasiswa yang ingin mencari makna-makna ataupun pengertian dari sebuah bahasa, makna sebuah etimologi, maka salah satu kamus yang bagus itu adalah disebut Mu'jam Maqais Lughah, yaitu karangan Ibnu Faris, ya, Abu Hussein Ahmad Ibnu Faris. Kitabnya ini bagus untuk di situ dibahas. Karena beliau menyebutkan sini Ibnu Faris menyebutkan al-wasatiyah asal kalimatnya dari itu wasatoh, wa wasin wa ta bina'un sahih. Bina'un sahih maksudnya tidak ada di situ, ya. Ya dulu alal adil. Jadi maksudnya setiap itu menyebutkan tentang adil. Wa nis sikap tengah. Wa adamu syai' awsatuhu. Jadi yang paling tengah itu adalah paling yang adil, sesuatu paling tengah. Ya. Tetapi beda antara wasatatan dengan wastun. Kalau wastun pertengahan, kalau wasatan itu pilihan. Jadi umatan wasata itu maksud umat terbaik, umat pilihan. Jadi sering pula orang berhujah dengan ayat ini umatan wasata itu diperhatikan oleh umat yang pertengahan. Ini salah pengertiannya. Itu wasatan bukan wastun. Di beda antara wastun dengan wasatun. Wasatun dengan dia beri harkat sinnya, ya. Jadi kalau wasatun itu pilihan terbaik. Ya, itu masih umat terbaik, bukan umat pertengahan. Maka sering orang salah menafsirkan suatu keadilan wasatun, wastun wa istishhad berdalil dengan ayat ini. Ya. Baik. Maka kalimat wasata tutupat ala wajhain, yaitu wastun bisukun sin fatakunu dzarfan bi makna baina, jadi antara sesuatu di antara dua hal. Nah, kemudian qala fi lisan Arab, ini manzur, ini salah satu lisan Arab, kamus bahasa Arab yang juga satu kamus bahasa Arab yang cukup besar, yaitu karangan manzur, amal wastu bi sukun sin fa huwa dzarfu la ism, itu adalah dzarf bukan ism, kata sifat, ya, kata sifat bukan kata benda. Ja'a fi mana fi zani nadhiri fi mana huwa baina, ini antara. Taqulu jalastu wastul qaum, aku duduk di tengah-tengah jamaah, di tengah kaum, ai bainahum, di antara mereka. Kemudian boleh menyebutkan berapa arti di sini. Yang kedua wasatun, dengan ada baris di atas sinnya. Wa ta'ti li ma'ani muta'addi mutaqarib, taqulu, ini menimbuli makna yang bermacam-macam. Misa ismu, ya, lima baina tarafai syai' wa huwa minhu, ini bagian dari sesuatu yang ada di antara dua bagian, Fabatu wasatul habal, artinya aku memegang pertengahan dari sebuah tali. Kasatu wasatul qaus, aku petahkan di pertengahan daripada apa namanya busur panah itu. Wajalastu wasatul dar, ya atihatu qomanau, artinya duduk aku di tengah-tengah rumah. Jadi dia datang dalam makna sifat juga khiyar. Nah, afdal ini disebut tadi khiyar. Jadi afdal wa ajwad itu umatan wasatan. Itu yaitu umat yang terbaik. Ya. Fa usantu syai afdaluhu. Itu maka ketika Rasulullah SAW menyebut tentang sifat surga Firdaus, ya, wa idza sa'altumullaha al-jannata fas'alu Firdausa. Kalau kalian memohon surga kepada Allah, mintalah surga Firdaus. Fa innaha a'la al-jannah wa awsatuha. Karena surga Firdaus itu adalah surga yang paling tinggi dan paling terbaik, bukan surga pertengahan maksudnya. Jadi, nah ini, jadi artinya yang paling afdol. Ya, baik. Kemudian di antara makna wasatun artinya adil, ya, sebenarnya yang dijelaskan oleh Ibnu Faris. Ya. Wasatu syai, wasatu artinya adaluhu, yang paling adil. Ya. Baik. Dalam kamus Muhammad disebutkan al-wasatu mutaharrikatun yang diberi baris sinnya itu mengkuni syai adalu, salah satu yang paling adil, ya, sifat yang paling adil. Yang lain juga disebutkan oleh Jawari dalam kamus as-siha. Ya, ini makna daripada wasatun wa mada wasatun wa wasatun. Baik. Kemudian beliau merinci berbagai pecahan dari kalimat wasatun wa wasatun ini, ya, tausit atau ja'al syai' fil wasat. At-tawassut bainan nas minal wasata, ya, at-tawassut menjadi perantara di antara dua orang yang sedang bermasalah. At-tausit menjadikan sesuatu itu di tengah, ya. Kemudian at-tausit juga artinya memotong salah satu itu menjadi dua bagian. Nah. Kemudian adapun dalam pengertian agama, apa maksud dari al-wasati al-wasatiya dalam agama? Ya. Waradatu wasatun wasatun fil Quran Karim wasunnah al-mutahhara fi aktsari min ayatin wa haditsin. Jadi kalimat wasatun ini terdapat dalam Quran dan Sunnah dalam banyak ayat dan hadis-hadis. Yaitu maknanya berkitar sekarang makna-makna luar yang tadi disebutkan, fastamala syar'i bi makna al-adala wal khairiyah. Jadi kadang-kadang dalam lafaz Al-Quran itu pengertiannya adalah adalah keadilan dan pilihan wal khairiyah, ya. Wa tawassut baina ifrad wa tafrid itu kondisi yang tidak ekstrim kanan tidak ekstrim kiri. Ya. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Ya, di antaranya umat yang terbaik. Demikian kami jadikan kalian umat yang pilihan, umat yang adil. Ini umat yang adil atau umat pilihan. Sebenarnya juga ditafsirkan oleh Nabi SAW al-wasat al-adl, ya. Dan juga ditafsirkan oleh sebagian ulama bikhiyar wal ajwad, yaitu pilihan dan terbaik. Kalau zat umat wasatun wasata, umat yang pilihan, ya, atau umat tadi disebutkan umat terbaik, wasatan adlan, itu umat yang adil. Wa qala bad akhyaran, dan juga mengatakan pilihan terbaik. Ini walabdhani mukhtalifani wal makna wahid, walaupun lafadznya berbeda maksudnya satu, karena makna adil khairun wal khairu adil. Nah, jadi antara pilihan dengan keadilan itu saling memaknai yang lainnya. Jadi karena keadilan adalah yang baik dan kebaikan itu yang terbaik itu adalah sebuah keadilan. Nah. Dan ini juga yang tafsirnya Ibnu Jarir dalam makna tawassut baina ifrad wa tafrid, artinya yaitu mengikuti ajaran agama dengan benar, tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri. Ekstrim kanan umpamanya berlebih-lebihan, melampaui batas syarak, melampaui batas daripada agama, ya, dan cenderung menyelisih apa yang disyariatkan. Ya, kalau disuruh umpamanya salat 4 rakaat zuhur ditambah oleh 2-5 ini melebihi, menyelisih. Ataupun umpamanya orang-orang yang melakukan sebuah ibadah-ibadah yang tidak disyariatkan, ya, atau melazimkan sebuah ibadah yang tidak disyariatkan, itu berlebih-lebihan. Nah, kalau tafrid adalah melalaikan, tidak menjalankan aturan agama. Adapun yang Islam yang benar adalah menempatkan segala sesuatu itu pada tempat yang ditentukan oleh syarak. Itu disebut dengan apa? Al-adil, ya, atau disebut dengan apa? Wasatan. Jadi guna tafrid wal ifrad. Baik. Kemudian, ya, di antaranya juga firman Allah Subhanahu wa taala qala ausatuhum alam aqul lakum laula tusabbihun, ya, ausatuhum apa maksudnya a'daluhum wa khairum, jadi orang yang terbaik dan antara mereka memberikan nasihat, ya. awsatuhum a'daluhum wa khairuhum. Kemudian juga hadis yang kita sebutkan tadi, innatul jannati mi'atu darajah, yang mi'ada mi'atu darajatin, innatul jannati mi'atu, ya, innatul jannati mi'atu darajatin a'adahu lil mujahidin fi sabili. Ya, di surga itu ada 100 apa tingkat yang Allah sediakan untuk orang berjihad di jalannya. Ma baina daratayni kama baina samal ard, antara satu tingkat dengan tingkat surga yang lainnya itu seperti jarak antara langit dan bumi. Fa idza sa'altumullaha fas'aluhu firdausa, jika kalian memohon kepada Allah surga, mintalah surga Firdaus. Fa innahu awsatul jannah wa au a'lal jannah, jadi surga Firdaus surga yang terbaik dan surga yang paling tinggi. Jadi awsatul jannah au a'laha, al murad kata Ibnu Hajar adalah bil awsatuna al a'dal wa afdal, surga yang paling afdal. Baik, lalu Ibnu Hajar menyebutkan kadzalika ja'alna ummatan wasata, demikian kami jadikan umat yang pilihan atau umat yang adil. Baik. Kemudian itu berapa penjelasan ya apa namanya tentang makna penggunaan kalimat wasatiyah di dalam bahasa maupun di dalam syarak di dalam agama menurut penjelasan atau yang terdapat dalam Al-Quran maupun dalam sunnah Rasulullah, menurut Al-Quran maupun dalam sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, singkat saja ya. Kemudian ya, ini juga diantaranya dari dalil yang disebutkan Al-Quran, hadudu ala salawati wa salatu usta, disemiat dengan usta li'ana qabla salatain wa ba'da salatain, karena namakan salat asar itu salat yang di pertengahan yang adil ya, artinya atau salat yang paling afdal karena setelahnya ada dua salat, sebelum juga ada dua salat ya. Wasat nabi ay dakhalna fi wasatul adu ya, ini di kita cukupkan dulu penjelasan tentang yang panjang lebar tentang apa makna daripada al-wasatiyah filurah dalam al-wasatiyah dalam syarak. Baik, itu maknanya, artinya pilihan atau yang adil ya. Yu'abir anil ma'anil mudad al-wasatiyah al-wasat bi'idati al-fad. Nah, lawan dari kalimat-kalimat ini contohnya adalah al-hulu, yaitu ekstrim, berlebih-lebihan. Wafluwa mujawatul had, melampaui batas yang disyariatkan ya, melampaui syariat. Ini disebut lawan daripada wasatiyah adalah gulu ya. Nah ini Ibn Faris menggulu sebut adalah maksudnya mujawatul had, melampaui batas atau ukuran yang telah ditetapkan oleh agama, itu disebut gulu ya. Maka disebut Allah melarang dalam Quran, ya Alkitab la taghulu fi dinikum, wahai Alkitab jangan kalian gulu seperti gulunya Nasara menjadikan Isa sebagai Tuhan ya, atau gulunya sebagian umat ini mengangkat Rasulullah mengetahui hal yang gaib, meminta-minta ke kubur-kubur, meyakini bahwa seorang wali dapat memberikan kebaikan dan keburukan dalam hidup mereka. Ini gulu berlebihan ya. Ataupun sabda Rasulullah iyyaku wal gulu fa inna ma alaka man kana qablakum al gulu fid din, hati-hati kalian terhadap sikap gulu berlebihan, karena binasanya umat sebelum kalian adalah karena berlebihan dalam beragama. Jadi berlebihan dalam beragama, kalau mengikuti ajaran agama itu disebutkan disebut berlebihan ya. Kalau berlebihan itu adalah melampaui aturan agama, jadi tidak dianggap kalau orang memakai jenggot, celana cingkrang itu bukan daripada ekstrim, bukan bagian dari gulu, bukan bagian daripada radikal, tapi itu ajaran yang disyariatkan ya. Justru orang yang tidak melaksanakan itu bagian dari bentuk ketidak bijaknya, ketidak moderatannya, karena dia telah tafrid ya, tafrid telah melalaikan ajaran agama. Baik. Nah, lawan daripada makna jadi ya, lawan ya, karena dengan lawan dari makna al-wasatiyah dia akan jelas oleh kita juga maksud al-wasatiyah itu sendiri, yaitu lawannya adalah tafrid wal ifrad ya, al-ghulu ya, sebut al-ghulu. Baik. Kemudian juga beliau menjelaskan berbagai dalil-dalil tentang larangan daripada ghulu dalam agama ini. Baik. Dan juga terdapat dalam hadis yang telah kita sebutkan tadi, iyyakum wal ghulu fa inna ma ahlaka man kana qablakum al ghulu fid din ya. Itu kemudian lawan dari juga al ifrat wa fil lugha taqaddum wa mujaddal, ini sama dengan ghulu juga. Itu al ifrat adalah melampaui batas dari sesuatu yang diperintahkan ya. Umpamanya al ghulu umpamanya ya melampaui hal-hal yang disyariatkan dalam agama ini ya, itu adalah jadi melampaui batas, seperti makna gulu juga artinya melampaui batas. Kemudian tafrid, lawan daripada al-wasatiyah juga at-tafrid, yaitu dalam hal taksir, yaitu melalaikan, meninggalkan perintah agama, yaitu memindahkan sesuatu pada tempatnya, meninggalkan sesuatu daripada tempatnya, tidak melaksanakan aturan agama, itu tafrid. Jadi lawan juga pada guru, jadi lawan juga bukan moderat, itu orang yang melecehkan ajaran agama, orang yang menyekat ajaran agama, tidak materi agama, itu juga bagian daripada sikap ketidakmoderatan. Yang moderat itu adalah mengajarkan jalan cara sesuai dengan aturan agama. Itu saja yang moderat itu. Itu yang pertengahan. Jadi kalau dia tidak, pemainnya, ada orang memahami kalau dia tidak berjenggot, atau dia tidak berhijab, dianggap itu adalah orang beragama biasa-biasa, itu sudah keliru. Itu sudah melanggar suatu makna dari wasatiyah, itu yang disebut dengan istilah tafrid, melalaikan, ya, melecehkan, meninggalkan. Nah, ini perlu kita luruskan ya. Makna-makna ini, karena banyak sekali istilah-istilah yang sekarang diplesetkan oleh orang-orang, maka dari istilah yang diplesetkan itu dia menggunakan istilah itu untuk menjustifikasi, untuk menilai orang lain, untuk menyudutkan orang lain, untuk menyesatkan malah. Ini perlu ya, perlu kita waspadai istilah-istilah ini, maka kita jangan terprovokasi dengan istilah-istilah itu, dan juga perlu kita jangan latah. Ya, jangan latah. Sedikit contoh istilah-istilah orang, ya, istilah orang Barat digunakan untuk menyebut aturan-aturan Islam, ini tidak benar. Jangan latah. Kita harus punya kepribadian, punya izzah, ya, gunakan istilah-istilah syar'i yang benar untuk menjelaskan sebuah kebenaran itu. Jadi, karena banyak istilah-istilah yang dibuat-buat oleh orang untuk mengaburkan antara hak dengan yang batil. Nah, maka perlu diurai masalah wasatiyah itu apa, ya, masalah suatu sikap moderat itu bagaimana. Nah, itu. Kemudian, itu sedikit penjelasan tentang wasatiyah. Kemudian juga dari makna yang berlawanan dengan kata-kata wasatiyah adalah al-jafa. Itu sama dengan apa tadi al-jafa dengan tafrid tadi ya. Al-jafa kedua adalah, yaitu nubuwa syai' an syai'. Jadi, jafatul rajul al-jafa'u artinya meninggalkan juga, menjahati itu artinya. Jadi, menjahati. Ya. Baik. Kemudian artinya meninggalkan atau membuang, itu artinya juga al-jafa. Jadi dalam hadis juga umpamanya istilah jafa juga ada wajafa abahu, artinya durhaka, ya, durhaka pada orang tuanya. Baik, kemudian juga dalam hadis Rasulullah SAW menyebutkan, ini hadis menyebutkan ikra'u al-Qur'an wa la ta'kul bihi, bacalah Al-Quran kata Rasulullah, jangan kalian jadikan baca Al-Quran itu cara untuk mencari makan kalian. Walatak tajribi, jangan kalian memperkaya diri dengan Al-Quran, artinya dengan baca Al-Quran. Walatak jifu anhu, jangan kalian lalaikan hukum-hukumnya, tidak mengamalkannya. Walatak lufi, jangan kalian berlebihan dalam memahaminya atau mengamalkannya. Bisa waktu? Baik, karena waktu batasi kita, ya, sesuai dengan penjelasan pertama adalah itu wasatiyah. Selesai kita membahas dalam pertemuan sama ini pengertian dari wasatiyah. Insyaallah kita akan masuk pada pembahasan yang kedua, yaitu tentang makna sunnah. Nah, ini perlu diurai karena dia judulnya wasatiyah di ahli sunnah bainal firaq, yaitu sikap moderat ahli sunnah di antara berbagai aliran. Nah, kita sudah selesai membahas masalah wasatiyah, berikutnya kita akan bahas masalah apa? Masalah insyaallah pengertian sunnah, pengertian sunnah. Baik, demikian untuk jumpa kita kali pertama dari bahas kitab wasatiyah al-sunnah bainal firaq karya Syekh Muhammad Dr. Muhammad Bakri Muhammad Ba Abdullah. Semoga Allah SWT menjaga beliau, ya. Beliau sudah pensiun ya dari mengajar di Universitas Islam Madinah. Demikian teman-teman, silakan jika ada yang ingin bertanya, kita buka sesi pertanyaan untuk berikutnya. Yaitu kalau langsung ya biasa saya punya nomor khusus untuk online untuk pertanyaan saja, itu 082-331-031-942. Tapi barangkali untuk kajian kita seperti ini mungkin akan dipandu oleh moderator yang di Zoom untuk menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk. Dipersilakan. Ya, saya juga mengulang khairan warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin sampaikan kita sudah bersilakan ke setelah itu untuk bisa bertanya, ada tapi sepertinya belum ada, sambil menunggu saya mungkin bisa menyampaikan kesimpulan dalam waktu mungkin 3 menit atau 2-3 menit kesimpulannya yang bisa tadi sampaikan tentang tiga pertengahan halus sunnah di berbagai area, di antara berbagai area. Kesimpulannya kita yang bisa kita simpulkan ya, jelas yang pembahasan kita sebutkan tadi, ini bagaimana pernikahan dalam setia itu dalam bahasa adalah artinya bukan pertengahan selalu, tapi adalah al-adl, yang mengikuti kebenaran yang terbaik, itu maksudnya. Jadi itu kesimpulannya. Jadi terus dalam syarak adalah sesuatu pilihan, artinya mengikuti kebenaran, bukan menyelisih kebenaran dengan melangkahi kebenaran itu atau ataupun melalaikan kebenaran itu, ya, tapi sesuaikan pengamalannya yang diatur dalam syariat. Tidak ulu, tidak jafa, tidak ifrat, wala tafrid, yaitu lawan-lawan daripada kalimat wasatia. Dan sinonimnya ada al-adl wal khiyar. Al-adl wal khiyar, keadilan dan pilihan. Wallahu a'lam bishawab. Karena sudah azan, kita jawab dulu azan. Anjad. Oh iya. Ada yang bertanya ini kan? Itu silakan. Sekarang atau nanti? Ahmad, silakan Ahmad. Afwan, Ustaz sebelumnya. Langsung bertanya aja nih, Afi. Ya. Ana ingin bertanya perihal masalah tadi. Lebih apabila kita menghadapi suatu persimpangan, di mana itu kita harus menuruti perintah orang tua, namun dalam hal ke arah kebatilan atau tetap mempertahankan, tapi nanti malah akan dikira durhaka sama orang tua, itu sikap apa yang mesti kita ambil? Syukran wa jazakallahu khairan. Mungkin sambil menunggu menjawab akan terus apa? Baik. Untuk ketika kita berbeda pendapat dengan orang tua kita, maka kita harus melihat dulu perkara yang sedang kita perselisihkan. Jika itu adalah perkara yang haram atau perkara yang wajib, maka itu la ta'ata li makhluk ma'siyatul khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk dalam bersyarat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga sebagai nasihat Luqman kepada Nabi, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi 'ilmun fala tuti'hum wa sallim fi dunya ma'rufa. jika kedua orang tuamu memaksa kamu untuk berbuat syirik, jangan taati keduanya. Tetapi dalam berakhlak mulia, tetap di dunia berakhlak baik kepada mereka. Jadi itu jika perkara yang merupakan perkara yang haram tidak boleh kita taati, atau yang wajib untuk ditinggalkan tidak boleh kita tinggalkan. Tapi bila perkara-perkara yang sifatnya adalah sunnah, mustahab, maka kita lebih mendahulukan ya orang tua kita dalam perkara ini. Dan perkara ini maka orang tua lebih apa namanya, lebih untuk kita taati dalam perkara ini. Jika perkara yang bersifat adalah perkara mustahab, karena tadi orang tua perkara ini adalah wajib, ya kebutuhan lainnya. Nah ini perlu juga dia tentu juga mempertimbangkan apa apa namanya, kebaikan-kebaikan yang diinginkan orang tua dari situ. Tetap dilakukan dengan cara berdiskusi yang baik, bahasa yang baik. Ketika kita menolak suatu pendapat orang tua, ataupun dalam menolak atau mengikuti juga, jika perkara itu ada hal yang baik, ya merupakan birrul walidain, namun hal-hal yang dilarang ini perkara-perkara yang sifatnya sunnah mustahab, maka secara umum Allah ma'alam, maka perintah orang tua adalah hal yang utama untuk kita tekuni lebih dahulu. Ya, Allah ma'alam bisawab. Ada satu lagi mungkin, atau kita sudahi atau kita lanjutkan satu pertanyaan lagi, Pak? Baik, boleh satu pertanyaan lagi, Pak. Satu pertanyaan lagi, Pak. Dari Ahsan. Assalamualaikum, Ustaz. Wasatuan ini apakah berlaku juga dalam akidah asma wa sifat, di mana sebagian golongan yang menyebutkan diri sebagai Asy'ariyah mengklaim mereka lah umat yang wasat? Terima kasih. Itu masalahnya akan kita lihatkan bagaimana maksud wasathah di sini. Ya, ini kalau Asy'ariyah itu wasathah baina Ahlussunnah wal Mu'tazilah. Itu pengertian mereka mungkin. Mereka menganggap ya Ahlussunnah itu sebagai musyabihah. Nanti kita akan jelaskan pembahasan ini. Ini kan ada pembahasan ini wasathah Ahlussunnah baina al-musyabihah wal mu'attilah, wasathah Ahlussunnah baina al-murji'ah wal khawarij, wa baina al-qadariyah wal jabriyah, akan dibahas nanti insyaallah. Jadi kemudian ada pertanyaan juga dari melalui WA di sini. Mohon jelaskan tentang takbir mujmal dan takbir ta'yin. Ada sebagian pihak yang mengatakan salafi aslim karena berani takbir walaupun secara mujmal, syukuran berkata. Itu wajib mujmal, itu adalah ma'ruf, dan mereka pun mengkafirkan mujmal. Ya, takbir mujmal, mentakbir takbir mujmal itu bukan suatu hal yang memponis secara neraka pun tidak mempunyai. Antum katakan orang yang makan riba tempatnya neraka. Iya, itu adalah hukum Al-Quran. Orang setiap orang menyembah bersyirik kepada Allah tempat neraka pasti. Ya, itu takbir mujmal adalah dari yang memang disebutkan menghukum sebuah sikap perkataan itu dikafirkan oleh Islam. Tapi kalau dikafirkan perbuatan tidak dikafirkan, pemanya minum khamar kafir, nah, itu enggak. Itu ekstrim. Ya, yang dimaksud takbir mujmal memang sifat dan sikap atau tindakan perilaku itu dikafirkan oleh Quran, baru boleh kita kafirkan. Kalau tidak dikafirkan, itu berarti antum sikapnya murji'ah, mutasahil, liberal di sini, ya sikapnya orang murji'ah seperti itu. Nah, kalau dia tidak mengkafirkan, sikap perbuatan-perbuatan dikafirkan oleh Al-Quran dan Sunnah. Tapi kalau tidak dikafirkan, kalau untuk kafirkan, ini sikapnya ekstrim. Namanya orang minum khamar dikafirkan, ini ekstrim. Itu harus beda antara maksud dengan, maka disebut itu ada dawabit takfir namanya, ada namanya syurut takfir. Kalau takfir mujmal adalah menghukum sesuai dengan yang dikafirkan Al-Quran, suatu sikap tindakan dikafirkan Al-Quran itu dikafirkan, itu takfir mujmal. Ya, tapi bukan berarti setiap sebuah sifat, sebuah hal yang diharamkan dikafirkan, enggak, itu masa ekstrim, itu ekstrim. Jadi kalau orang yang tidak mengkafirkan apa yang dikafirkan Al-Quran, justru dia ekstrim kiri dia. Ya, Allahu a'lam bishawab. Demikian, terima kasih apa yang telah kita sampaikan, semoga dapat faedah, kita ambil faedahnya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.